Pelajaran ke-22, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab kana wa akhwatuha. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita memasuki halaman ke-43 di kitab Muyassar, dan kita akan membahas isim marfu yang kelima atau marfu atul asma yang kelima, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya kana. Kita lihat di sini, kana wa akhwatuha af'alun. Jadi kana dan semua saudara-saudaranya itu af'alun, semuanya fi'il. Af'alun ini jamak taksir dari fi'lun. Jadi diingat kaidahnya bahwasanya kana dan teman-temannya kana itu semuanya fi'il. Tadkhulu 'alal mubtada'i, yang dia itu masuk kepada mubtada wal khobari dan khobar. Fatarfa'u al-awwala wa yusamma ismaha, maka kana itu merofakkan yang pertama, yaitu merofakkan mubtada, wa yusamma ismaha, sehingga mubtadanya dinamakan isimnya, yaitu isim kana. Wa tansibu athani wa yusamma khobaruha, dan kana tersebut menasobkan kata yang kedua, yaitu khobarnya, wa yusamma khobaruha, sehingga dia dinamakan khobarnya, yaitu khobar kana. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat di sini definisi dari kana dan amalan untuk kana. Jadi kana dan semua teman-temannya kana, af'alun, semuanya fi'il. Semuanya fi'il. Tadkhulu alal mubtada'i wal khobari. Jadi kana dan teman-temannya ini masuk ke mubtada' dan khobar. Jadi masuknya ke jumlah ismiyah. Oleh karena itu, pada pertemuan yang kemarin telah kita singgung sedikit bahwasanya seorang yang dia belajar nahwu ketika memasuki marfu atul asma dalam bab mubtada dan khobar, maka dia harus faham. Faham dengan benar-benar apa itu mubtada, apa itu khobar, dan kaedah-kaedah yang terkait dengannya. Karena sebelum dia memasuki ke bab kana wa akhwatuha ini, dia harus memahami terlebih dahulu tentang mubtada dan khobar. Karena ini masih terkait. Yaitu kana ini masuknya ke mubtada dan khobar. Jadi amalan kana adalah fatarfa'u al-awwala. Dia itu merofakkan isim yang pertama. Yaitu merofakkan mubtadanya. Wa yusamma ismaha. Sehingga dinamakan sebagai isim kana. Yang tadinya namanya mubtada berubah menjadi isim kana. Wa tansibu athani, dan menasobkan isim yang kedua. Wa yusamma khobaroha, sehingga dinamakan khobarnya, yaitu khobar kana. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat mislu contohnya. Kita lihat contohnya. Contoh di sini mubtada dan khobar kemudian berubah namanya ketika kemasukan kana. Kita lihat yang kanan mubtada'nya lafaz jalalah Allahu, kemudian khobarnya alimun. Jadi Allahu alimun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Jadi Allahu alimun. Allahu isim marfu' yang terletak di awal jumlah, maka mubtada' alimun adalah isim yang dia menyempurnakan makna isim sebelumnya, yaitu maka dia khobar. Allah itu Maha mengetahui, sama-sama marfu. Kemudian kita masukkan kana ke dalam jumlah ismiyah ini, maka berubah menjadi kanallahu aliman. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala aliman, dia itu Maha mengetahui. Kanallahu aliman. Kita lihat amalan kana, yaitu fatarfa'u al-awwalah. Dia merofakkan yang pertama, yaitu merofakkan mubtada'. Karena mubtada'nya sejak awal dia sudah marfu', maka lafadznya tidak berubah, tetap kanallahu. Maka seolah-olah dia tetap. Akan tetapi yang benar bahwasanya dia berubah, yaitu dia dirofakkan oleh kana lagi. Kemudian watansibu athani, dan menasobkan yang kedua, yaitu khobarnya. Yang tadinya alimun, ini marfu berubah menjadi aliman. Jadi kanallahu aliman. InsyaAllah mudah. Jadi kanallahu aliman adalah Allah SWT itu maha mengetahui. Contoh yang berikutnya, Maryamu mujtahidatun. Maryam, seorang wanita yang rajin. Kita masukkan kana ke sana, maka menjadi, dan kita ingat, kana itu af'alun. Jadi kana dan teman-temannya itu fi'il. Maka nanti ketika dia dimasukkan ke jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, karena dia fi'il, nanti masih terkait kaedahnya dengan seperti kaedah fi'il dengan fa'ilnya. Dari sisi nau, maka kita lihat di sini berubah menjadi kanat. Maryamu mujtahidatan, adalah Maryam, dia seorang wanita yang rajin. Kanat, kenapa diberi ta'anis as-sakinah? Karena mubtada'nya, atau di sini berubah namanya menjadi isim kana, karena isim kananya mu'annas, yaitu Maryamu. Sehingga kita berikan tanda ta'anis di kana, yaitu di fi'ilnya. Kanat Maryamu mujtahidatan. Jadi Maryamu itu kalau kita irob, Maryamu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi Maryamu ini isim kana marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Mujtahidatan khabaru kana mansubun. Dia khabar kana yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Li'annaha mufradun, karena dia isim mufrad. Mujtahidatan isim mufrad. Pendengar radio muslim yang dimulakan oleh Allah SWT. Kemudian contoh berikutnya, al-waladani mujtahidani, dua orang anak laki-laki rajin. Al-waladani mujtahidani. Jadi al-waladani itu mubtada, al-mujtahidani itu khobarnya. Kita masukkan kana ke sana. Kanal waladani mujtahidaini. Mujtahidaini. Jadi yang tadinya khobarnya itu marfu, mujtahidani berubah menjadi mansub, yaitu sebagai khobar kana mujtahidaini. Kalau kita i'rab, kita i'rab yang pertama coba, yang mubtada dan khobar. Al-waladani mujtahidani, al-waladani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musannan. Dia mubtada' yang marfu', tanda rafa'nya dengan alif karena musanna. Mujtahidani khobarun marfu'un, dia khobar yang marfu', wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif, bukan dhammah karena dia musanna. Kemudian kanal waladani mujtahidaini. Al waladani, tadi al waladani ismu kana, dia sebagai isim kana, i'rabnya marfu dengan tanda alif. Dia isim kana, i'rabnya marfu dengan tanda alif karena dia musanna. Sedangkan mujtahidaini khobaru kana, dia khobar kana. Mansubun, mansub, wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya karena dia musanna. Tanda nasabnya dengan ya. Jadi mudah sekali pembahasan tentang kana apabila kita faham tentang mubtada dan khobar. Contoh berikutnya, al-muslimuna sabiruna, itu kaum muslimin, mereka itu orang yang sabar. Al-muslimuna sabiruna. Kita masukkan kana ke jumlah ismiyah ini, maka berubah menjadi kanal muslimuna sabirina. Jadi yang tadinya khobarnya itu marfu, berubah menjadi mansub sebagai khobar kana sabirina. Contoh yang lain, al-bintani mujtahidatani berubah menjadi kanatil bintani mujtahidataini. Mujtahidataini sebagai khobar kana. Kemudian di sini dalam kana diberikan tak ta'nis as-sakinah karena al-bintani isim kananya dia mu'annas. Sehingga dalam kana, karena kana itu fi'il, diberikan tanda mu'annas. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan akhwatu kana, saudara-saudaranya kana. Jadi kana itu memiliki saudara-saudara, artinya ada fi'il-fi'il yang lain selain kana yang amalannya seperti kana, yaitu merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Jadi merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Apa saja akhwatu kana, saudara-saudaranya kana? Wa akhwatu kana hiya, saudara-saudaranya kana, dia adalah yang pertama amsa. Asbaha adha dhulla sama bata. Ini semuanya menunjukkan yaitu waktu. Kalau amsa itu waktu sore, asbaha itu waktu subuh, adha ya waktu duha, dhulla itu waktu nahar yaitu siang, waktu nahar yaitu siang, dan bata itu menunjukkan waktu malam. Artinya amsa ini apabila dia masuk ke jumlah ismiyah, yaitu masuk ke mubtada dan khobar, maka amalannya merofakkan mubtada dan menasobkan khobarnya. Maka berubah nanti namanya menjadi isim amsa sama khobar amsa. Kemudian di sini contoh yang apa? Akhwatu kana yang berikutnya soro. Soro ini artinya menjadi. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya menjadi. Ini soro itu istilahnya nanti litahawul, untuk merubah. Seolah akan diberikan contoh-contohnya. Kemudian laisa itu linnafyi, dia untuk menafikan. Linnafyi filhal, untuk menafikan waktu sekarang. Artinya tidak. Wa mazala, wa mangfakka, wa mafatiha, wa mabariha. Di mazala, mangfakka, mafatiha, mabariha. Ini semuanya artinya sama, yaitu terus-menerus atau senantiasa. Yaitu terus-menerus, yaitu mulazamah, yaitu senantiasa atau terus-menerus. Madama ini istimror, terus-menerus juga. Jadi madama ini menunjukkan waktu istimror, terus-menerus. Watusamma af'alan nakisoti, dan dia, kana dan teman-temannya kana, ini dinamakan fi'il nakisoh, af'alan nakisoh. Apa itu af'alan nakisoh? Jadi fi'il nakis itu maksudnya dia itu adalah fi'il-fi'il yang dia fi'il-fi'il yang dia itu butuh kepada, yaitu butuh kepada fa'il. Nanti ada fi'il nakis itu yang dia itu butuhnya bukan kepada fa'il, akan tetapi butuhnya kepada isim dan khobar. Jadi kana dan teman-temannya dikatakan af'alun naqisah, yaitu nanti kalau kita ingat fi'il itu apabila dia maklum butuhnya adalah kepada fa'il. Akan tetapi kana dan teman-temannya ini nanti dia membutuhkan isim dan khobar, sehingga dinamakan af'alun naqisah. Insyaallah akan dibahas setelahnya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwasanya akhwatu kana yang pertama adalah amsa. Amsa itu fungsinya atau maknanya ittisafuhu bihi fil masa, yaitu mensifati isim amsanya di waktu sore. Misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk beramal. Fitanan kakito illailil mudlim, karena akan terjadi fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rojulu mu'minan wa yumsi kafiron. Jadi di sini yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Jadi contohnya adalah wa yumsi kafiron. Ini untuk amsa. Jadi boleh jadi seorang dia di pagi harinya dalam keadaan mukmin, akan tetapi sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya, sore harinya mukmin, paginya sudah kafir. Boleh jadi karena dia apa? Mencela Allah dan Rasulnya atau melakukan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam contoh di sini yaitu wa yumsi kafiron. Yumsi ini fi'il mudhari untuk fi'il madi amsa. Jadi amsa kana ini semuanya dia fi'il. Kita katakan tadi fi'il yaitu fi'il madi. Amsa itu bentuk fi'il mudhari-nya adalah yumsi. Wa yumsi kafiron, dan kafiron di sini dibaca mansub sebagai khobar amsa. Dia adalah khobar amsa. Mana isimnya? Isim amsanya mana? Kita katakan isim amsanya adalah dhamir mustatir jawazan yang terdapat dalam fi'il mudhari yumsi. Ini agak sedikit susah untuk contoh ini. Wa yumsi kafiron. Jadi isim amsanya adalah dhamir mustatir jawazan, takdirnya itu huwa, yang terdapat dalam fi'il mudhari yumsi. Sedangkan kafiron dibaca mansub sebagai apa? Sebagai khobar amsa. Sebagai khobar amsa. Atau contoh yang lain misalnya amsa, ya kan? Amsa al-fakiru nasiton misalnya. Pada sore hari seorang yang fakir itu nasiton, rajin. Amsa al-fakiru nasiton. Jadi al-fakiru di sini isim amsa. Oleh karena itu dia marfu dengan tanda dhammah karena dia isim mufrad. Nasiton ini khobar amsa yang mansub. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian asbaha. Asbaha artinya yaitu ittisafuhu bihi fis sabah. Itu dia mensifati isimnya di waktu subuh. Contohnya tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihur rajulu mu'minan, yaitu di waktu subuh, di waktu pagi ar-rajulu seorang laki-laki mu'minan, dia mukmin. Mana isim asbahanya? Kita katakan isim asbahanya adalah ar-rajulu, sedangkan khobarnya mu'minan. Sehingga kalau kita i'rab ar-rajulu ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Dia isim asbaha marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Mu'minan khobaru asbaha mansubun. Dia khobar asbaha yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Kemudian adha menunjukkan waktu duha. Kemudian dolla, dolla ini yaitu menunjukkan waktu nahar, yaitu waktu siang. Contohnya misalnya dolla al-hawa'u haron. Di waktu siang hari al-hawa'u yaitu udaranya itu haron, panas. Al-hawa'u di sini marfu sebagai isim dolla. Sedangkan haron mansub sebagai khobar dolla. Kemudian bata, bata ini menunjukkan waktu malam, menunjukkan waktu malam. Misalnya bata al-fakiru hazinan, di waktu malam seorang yang fakir itu hazinan, bersedih, dia sedih. Bata al-fakiru hazinan, al-fakiru sebagai isim bata, sedangkan hazinan khobar bata. Kemudian soro, soro tadi kita katakan litahawuli, yaitu menunjukkan dia tahawul, untuk merubah. Misalnya contohnya soro al-fakiru ghoniyan, seorang yang fakir berubah menjadi seorang yang ghoni, seorang yang kaya. Soro al-fakiru ghoniyan, al-fakiru ini isim soro, marfu' tandanya dhammah, sedangkan goniyan dia khobar soro. Kemudian laisa. Laisa tadi kita katakan dia an-nafyu fil hal. Dia untuk menafikan waktu sekarang. Di artinya tidak. Misalnya lastu tabiban. Saya bukan dokter. Ya, saya bukan dokter. Lastu tabiban. Tabiban dibaca mansub sebagai isim sebagai khobar laisa. Sedangkan isim laisanya mana? Lastu tabiban kita katakan isim laisanya adalah tu, yaitu tak fa'il. Ini isim laisa. Berupa domir mutasil. Isim laisanya domir mutasil. Kemudian mazala mangfakka ma fatiha ma bariha. Ini semua artinya sama, yaitu menunjukkan mulazamah. Yaitu terus senantiasa, artinya senantiasa. Contohnya misalnya mazala aliyun kawiyan. Itu ali itu senantiasa kuat. Jadi mazala aliyun kawiyan. Ali itu senantiasa kuat. Jadi aliyun di sini sebagai isim mazala, sedangkan kawiyan dia khobarnya, maka mansub. Atau contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. La tazalu ta'ifatun. Ta'ifatun ini sebagai isim la yazalu. Jadi sebagai isimnya la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina. Dhahirin ini khobar dari la tazalu, khobarnya. Karena dia jamak mudzakkar salim, maka ketika mansub ya tambahkan ya dan nun. Dhahirina 'alal haqqi. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir akhwatukana, yang terakhir madama. Dia menunjukkan istimror, terus-menerus. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan dia telah berwasiat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepadaku, bis salati waz zakah, untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, ma dumtu hayyan, yaitu selama saya masih hidup. Yaitu muddata hayati, yaitu di waktu saya masih hidup. Dan di sini disyaratkan untuk ma ada madama, ma-nya ini istilahnya oleh ulama nahwu namanya ma masdariyah ad-dorfiyah. Masdariyah ad-dorfiyah. Sedangkan dama ini fi'ilnya sebenarnya. Fi'il madi. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akhwatu kana, teman-temannya kana. Sekarang kita masuk ke macam-macam isim kana. Isim kana di sini di halaman ke-44 di kitab Muyassar itu ada dua. Dohirun sama domirun. Isim kana boleh jadi berasal dari isim dohir ataupun domir. Ini mirip dengan yaitu mubtada. Contoh yang berasal dari isim dohir, kana Allahu sami'an basira. Adalah Allah Subhanahu wa taala, dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Kana Allahu sami'an basiron. Adalah Allah Subhanahu wa taala, dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat kana Allahu, lafaz jalal Allah dibaca marfu. Kenapa marfu? Kedudukannya dalam kalimat ini sebagai isim kana. Sedangkan khobarnya adalah sami'an. Ini khobar yang pertama, basiron khobar yang kedua. Jadi boleh jadi khobar itu jumlahnya lebih dari satu. Jadi sami'an ini khobar yang pertama, basiron khobar yang kedua. Semuanya ini adalah isim dohir. Contoh yang lain, kanatil banatu mujtahidatin. Anak-anak perempuan adalah anak-anak perempuan mujtahidatin. Mereka itu rajin. Mujtahidatin ini khobar kana, albanatu isim kana. Semuanya adalah isim dohir. Sekarang contoh yang domir. Kuntu aliman adalah saya seorang yang alim, seorang yang berilmu. Kuntu aliman. Mana isim kananya? Kita katakan isim kananya domir mutasil yang rofa, yaitu tak fa'il. Sedangkan khobar kananya adalah aliman. Jadi khobar kananya adalah aliman. Sehingga tidak boleh kita mengatakan kuntu alimun. Yang benar adalah kuntu aliman. Saya adalah saya seorang yang alim. Kemudian contoh berikutnya, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin. Khairu dibaca mansub sebagai khobar kana, sedangkan isimnya tak fa'il. Isim kananya adalah tak fa'il. Kuntum maridon adalah saya sakit. Kuntum maridon, maridon ini khobar kana, sedangkan isim kananya adalah tak fa'il, domir mutasil. Kanu dolimina, mereka itu orang-orang yang dolim. Isim kananya adalah wawu jama'ah, sedangkan khobarnya dolimina, isim dohir. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita katakan bahwasanya yang namanya kana itu namanya af'alun naqisah, yaitu fi'il-fi'il yang naqis. Apa itu definisi af'alun naqisah? Di sini disebutkan kana itu bisa dua macam. Naqisatun sama tamatun. Kana itu fi'il. Jadi kana itu fi'il. Kana dan semua temannya itu fi'il. Bisa ada dua macam, ada yang naqisatun sama tamatun. Apa itu kana yang naqisa? Di sini disebutkan mayahtaju ila ismin wa khobarin. Jadi kana apabila dia sebagai af'alun naqisah, maka dia memerlukan kepada isim dan khobar. Maka ini yang kita bahas dalam bab ini. Contohnya, kana Muhammadun nabiyan adalah Muhammad seorang nabi. Kana Muhammadun nabiyan. Jadi kana di sini butuh isim kana yaitu Muhammadun dan khobar kana yaitu nabiyan. Sehingga kana di sini namanya kana yang naqis. Contoh yang lain, kanat Aisyatu muti'atan adalah Aisyah, dia seorang wanita yang taat. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyatu ini isim kana, muti'atan khobar kana. Kemudian kana itu ada yang namanya tamatun, tamah, sempurna. Apa itu definisinya? Mayahtaju ila fa'ilin, yaitu kana yang dia butuh fa'il. Kalau yang kana yang naqis, ini yang kita bahas dalam bab ini, yaitu yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Sedangkan kana yang tamah itu dihukumi seperti fi'il yang lain, yang dia butuh fa'il. Contoh, kaifa kana akibatul mukadzibina. Maka bagaimanakah keadaan akhir orang-orang yang mendustakan? Kaifa kana akibatul mukadzibina. Jadi kana di sini kana yang butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Akibatu. Akibatu dibaca marfu sebagai fa'il, bukan isim kana. Sedangkan al mukadzibina di sini dia mudhaf ilaih. Oleh karena itu akibatu itu tidak ditanwin sebagai mudhaf. Jadi akibatu isim kananya itu tidak ditanwin karena dia mudhaf, sedangkan al-mukadzibina itu mudhaf ilaih. Sehingga al-mukadzibina di sini i'rabnya majrur dengan tanda ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain, masyaallahu kana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kana, dia akan terjadi. Jadi masyaallahu kana. Kita lihat masa Allahu, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sa'a itu fi'il. Dia fi'il madhi. Sa'a itu fi'il madhi. Maklum, butuh fa'il. Fa'ilnya adalah lafaz jalalah Allah. Kana fi'il lagi. Kana di sini adalah fi'il lagi dan dia kana ini adalah fi'il yang namanya fi'il tamah, yaitu yang butuh fa'il. Fa'il kana mana? Domir mustatir jawazan takdirnya huwa, kembalinya ke lafaz jalalah Allah. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa-apa yang lam yasha yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki, lam yakun, dia tidak akan terjadi. Wa ma lam yasha, dulu masih ingat kenapa dibaca yasha? Karena kemasukan lam. Maka yasha di sini fi'lun mudhari'un majzumun bilam. ya fi'il mudhari yang majzum karena kemasukan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Kenapa sukun? Li'annahu sahihul akhiri, karena dia fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lam tadi. Dan yasa ini adalah fi'il mudhari yang maklum, sehingga kaidahnya pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya yasa? Kita katakan fa'ilnya adalah domirun mustadirun jawazan takdiruhu huwa. Domir mustadir jawazan, takdirnya huwa, maksudnya nanti kembalinya ke lafaz jalalah Allah. Lam yakun, dibaca yakun karena kemasukan lam. Sehingga yakun, kalau kita irob, yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia fi'il mudhari' majzum disebabkan karena lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Li'annahu sahihul akhiri, karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Dan yakun di sini bentuk mudhari' dari kana. Kana itu fi'il madhi. Kana yakunu. Kana yakunu kun. Fi'il amrnya nanti kun. Jadi lam yakun, yakun di sini adalah fi'il mudhari yang dia majzum karena kemasukan lam. Dan di sini yakunnya namanya kana yang tamah, yaitu yang butuh fa'il, tidak butuh isim dan khobar, akan tapi butuh fa'il. Mana fa'il dari yakun? Kita katakan fa'ilnya domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Itu domir mustatir jawazan, kalau dinampakkan dia huwa. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sekarang masuk ke pembahasan at-tamrinu, latihan untuk kana dan teman-temannya kana. Adkhil kana fil jumali al-atiyati, masukkan kana ke dalam kalimat berikut ini. Jadi di sini nomor 1 sampai nomor 20 ini semuanya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan kita diminta untuk memasukkan kana. Tentunya kana yang masuk ke dalam jumlah ismiyah itu namanya kana yang naqis. Ini kana yang kita bahas. Kalau kana yang tam, yang dia butuh fa'il, itu seperti pembahasan fi'il dan fa'il. Sedangkan kana yang kita bahas di sini adalah kana yang naqisoh, itu kana yang dia butuh isim dan khobar. Kita lihat contoh yang pertama, al-waladani maridoni. Dua orang anak laki-laki sakit. Kita masukkan kana ke sana. Dan diingat, kana itu amalannya tarfa'u al-awwala, merofakkan yang pertama, yaitu merofakkan mubtada. Watansibu athani, dan menasobkan isim yang kedua, yaitu khobarnya. Kita masukkan kana, maka menjadi kanal waladani maridoni. Kanal waladani marido ini adalah dua orang anak laki-laki sakit. I'rabnya menjadi kanal waladani marido ini. Jadi al-waladani ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Isim kana marfu', tanda rofaknya dengan alif, li'annahu musannan, karena dia musanna. Marido ini khobaru kana mansubun, khobar kana yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya, karena dia musanna. Contoh yang kedua, al-muslimuna so'imuna, orang-orang muslim mereka berpuasa. Al-muslimuna so'imuna, kita masukkan kana. Kanal muslimuna so'imina. So'imina. Jadi al-muslimuna itu khobar kana, so'imina. Al-muslimuna itu isim kana, sedangkan so'imina itu khobarnya. Khobarnya mansub dengan tanda ya karena jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh berikutnya, al-waladani yarkudani. Al-waladani yarkudani. Kita lihat di sini jumlahnya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah al-waladani, sedangkan khobarnya adalah yarkudani. Khobarnya berupa apa? Yarkudani berupa fi'il. Yarkudani itu fi'il. Dari rokoda yarkudu, kalau kita tasrif lugawi terhadap fi'il mudhari, nanti yarkudu yarkudani. Yaitu dua orang yang yarkudani tidur. Jadi al-waladani yarkudani, dua orang anak laki-laki mereka sedang tidur. Jadi kalau kita i'rab dalam jumlah ismiyah ini, al-waladani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musannan. Kemudian yarkudani kita i'rab sebagai fi'il mudhari' dulu. Yarkudani fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari' yang marfu'. Wa alamatu rafihi al-alifu. Wa alamatu rafihi thubutun nun. Ya, bukan alif, tapi tanda rafa'nya dengan tetapnya nun. Bukan alif. Kenapa? Li'annahu af'alul khomsati. Karena dia af'alul khomsah. Yarkudani itu termasuk af'alul khomsah. Dan kaidahnya, tanda rofaknya af'alul khomsah adalah thubutun nun. Kemudian, yarkudani ini fi'il mudhari yang maklum. Maka ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Kita katakan fa'ilnya domir mutasil yang rofak, yaitu alifu al-ithnaini, alif isnain. Alifnya itu namanya alif isnain. Dia sebagai fa'ilnya, sebagai fa'il dari yarkudani. Kemudian kita masukkan kana coba. Maka berubah menjadi kana al-waladani yarkudani. Tetap fi'ilnya tetap yarkudani. Jadi diingat, khobar kana yang dia berubah mansub. Bisa ulang. Khobar kana yang dia berubah ketika kemasukan kana itu mansub apabila khobar kananya itu mufrad. Apabila mufrad, kalau tidak mufrad, yaitu jumlah ataupun sibul jumlah, maka dia tetap. Contohnya di sini, yarkudani ini adalah khobar dari al-waladani yang dia berasal dari fi'il. Dan dulu sudah kita sampaikan, apabila khobarnya itu fi'il, maka pasti jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, khobarnya jumlah fi'liyah, itu fi mahalli raf'in, irobnya. Fi mahalli raf'in. Sehingga apabila kemasukan kana di sini, kana al-waladani yarkudani, kana al-waladani yarkudani, al-waladani ismu kana, dia isim kana marfu' dengan tanda alif. Yarkudani ini khobar kana. Khobar kana i'rabnya fi mahalli nasbin, menempati posisinya isim yang mansub sebagai khobar kana karena dia khobar kana yang berasal dari jumlah. Jadi pembahasan khobar kana mirip dengan pembahasan khobar mubtada. Yang keempat, fi baiti ustadun, di dalam rumahku ada ustad. Fi baiti ustadun, kita lihat di sini mana mubtadanya. Mubtadanya adalah ustadun, mubtada yang wajib diakhirkan, sedangkan khobarnya fi baiti. Kenapa wajib diakhirkan? Karena khobarnya jar majrur dan mubtadanya isim nakirah. Khobarnya jar majrur dan mubtada'nya isim nakirah, maka wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Kita masukkan kana ke sana menjadi kana fi baiti ustadun. Kana fi baiti ustadun adalah di dalam rumahku itu ada seorang ustad. Jadi ustadun itu isim kana, sedangkan fi baiti khobar kana yang didahulukan. Kalau dia khobar kana, maka i'rabnya nanti fi mahalli nasbin, menempati posisinya isim yang mansub. Karena fi baiti jar majrur. Sudah sering kita sampaikan bahwasannya apabila khobar mubtada, itu dia tidak mufrad, ghairu mufrad, yaitu bisa berupa jumlah atau sibul jumlah, maka i'rabnya fi mahalli raf'in. Ini apabila khobar mubtada. Dan pembahasan khobar kana itu mirip dengan pembahasan khobar mubtada. Akan tetapi, dia nanti i'rabnya adalah fi mahalli nasbin, menempati posisinya isim yang mansub. Karena apabila dia khobar kananya itu mufrad, yaitu bukan jumlah atau sabihan bil jumlah, itu dia i'rabnya mansub. Yang kelima, al-bintani nasitotani. Dua orang anak perempuan nasitotani, mereka rajin. Ini semuanya isim. Kemasukan kana menjadi kanat al-bintani nasitotaini. Seolah mudah. Aliyun ahuka, kita masukkan kana. Kana aliyun ahoka. Kana aliyun ahoka adalah Ali, dia itu saudara laki-lakimu. Ahoka ini khobar kana, i'rabnya mansub dengan tanda alif. Karena asma'ul khomsah. Yang ketujuh, al-bintani tajlisani. Kita lihat di sini khobarnya berupa fi'il. Dia termasuk af'alul khomsah. Kalau khobarnya fi'il, maka dia mabni nanti. Khobar yang berubah fi'il, itu irobnya nanti fi mahalli nasbin. Dia khobar kana. Sehingga kita masukkan kana. Kanat al-bintani tajik lisani. Bukan tajik lisaini, akan tapi tajik lisani. Ana maridun. Kita masukkan kana menjadi kuntu maridun. Adalah saya sakit. Al-banatu najihatun. Anak-anak perempuan, mereka itu najihat. Lulus. Kemasukan kana, kanat albanatu najihatin. Diingat, tanda mansubnya jamak mu'anas salim adalah dengan kasroh. Bukan najihatan, akan tetapi najihatin. Maryamu muti'atun. Kanat Maryamu muti'atan. At-tullabu yata'allamuna. Kana at-tullabu yata'allamuna. Yata'allamuna ini fi'il mudhari, bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia fi'il mudhari, yaitu af'alul khumsah. Karena khobarnya berupa fi'il, maka jumlah fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah nanti tetap dia fi mahalli nasbin i'rabnya. Jadi menjadi kana at-tullabu yata'allamuna. 12 indi dinarun. Indi ini khobar yang didahulukan, hukumnya wajib, dinarun mubtada'nya. Kita masukkan kana menjadi kana indi dinarun. Dinarun sebagai isim kana, sedangkan khobarnya adalah dorof indi. Yaitu saya memiliki dinar. Satu dinar. Albanatu yarkutna. Yarkutna ini fi'il. Sehingga nanti tetap kita masukkan kana. Kanat. Albanatu yarkutna. Kanat, tambahkan tak taknis as-sakinah. Kanat albanatu yarkutna. Al-ustadu yu'allimu. Al-ustadu yu'allimu. Masukkan kana. Kanal ustadu yu'allimu. Adalah ustad, dia mengajar. Al-auladu la'ibuna. Anak-anak laki-laki, mereka bermain. Masukkan kana. Kanal auladu la'ibina. La'ibun itu jamak mudzakkar salim yang marfu. Maka la'ibuna ketika mansub menjadi la'ibina. Khobar kana. Zainabu ummuka. Zainab adalah ibumu. Masukkan kana. Kanat zainabu ummaka. Adalah Zainab, dia itu ibumu. Ummaka, umma ini khobar kana. Al-waladu dhaqiyun, seorang anak laki-laki dhaqiyun, dia cerdas. Masukkan kana, kanal waladu dhaqiyan. Dhaqiyan. Al-madrasatu wasi'atun, sekolahan wasi'atun, luas. Kanat al-madrasatu wasi'atan. Al-ma'hadu jadidun, pondok baru. Al-ma'hadu jadidun, kana al-ma'hadu jadidan. Yang terakhir, at-tolibu kaslanu, kemasukan kana, kana tolibu kaslana. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikianlah pembahasan tentang kana dan saudara-saudaranya. Intinya, seorang ketika dia mempelajari kana dan teman-temannya, dia harus faham terlebih dahulu tentang mubtada dan khobar. Kemudian yang penting lagi, hendaknya dihafal akhwatu kana, saudara-saudaranya kana. Apabila kita menemui saudara-saudaranya kana, dan itu dihukumi sebagai af'alun nakisoh, posisinya dia adalah fi'il yang nakis, yaitu membutuhkan isim dan khobarnya, maka nanti saudaranya kana juga demikian, bisa membutuhkan isim dan khobarnya. Amalannya seperti kana, yaitu merofakkan al-awwal mubtadanya dan menasabkan yang kedua yaitu khobarnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, jika ada kekurangannya ana mohon maaf. Ya, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. telah kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat muslim, demikianlah tadi telah kita bahas mengenai Kana dan teman-temannya yang berakhir pada halaman 45. Semoga dapat Anda ulang kembali nanti di rumah. Dan insya Allah untuk esok hari Anda dapat mempersiapkan diri mempelajari mengenai Ina wa akhwatuha atau Ina dan teman-temannya, sehingga esok hari Anda dapat belajar dengan siap atau sudah dapat mengikuti dengan baik tentunya. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas Adnan Ariyalit mohon pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.